Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita melanjutkan ucapan dari Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa harrama al-islamu malahum wa damahum ma'a iqrarihim bi annahum taraku al-islam kullah wa ma'a ilmihim bi inkarihim al-ba'tha واستهزائهم بمن أقر به. Dan Islam mengharamkan harta dan darah mereka bersamaan dengan pengakuan mereka bahwa mereka meninggalkan Islam secara keseluruhan, padahal mereka tahu bahwa mereka mengingkari al-ba'ats, hari kebangkitan, dan mereka memperolok-olok orang-orang yang mengakui al-ba'ats atau kebangkitan. Ini di sini barakallahu fikum banyak dhamirnya, mereka-mereka berulang-ulang. Maka yang dimaksud di sini adalah kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, bahwa para ulama sesat menyatakan Islam mengharamkan darah dan harta mereka. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah al-bawadi, orang-orang Arab yang tinggalnya berpindah-pindah atau hidupnya berpindah-pindah. Al-bawadi yang tidak ada pada mereka keislaman sehelai rambut pun. Lah, orang-orang tersebut, kata para ulama sesat itu, Islam mengharamkan darah dan harta mereka. Tentunya barakallahu fikum, mereka berpijak dengan hadis Rasul, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka telah mengucapkannya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka terjaga dariku darah dan harta-harta mereka. Ini ucapan mereka, para ulama sesat tersebut, bahwa Islam mengharamkan darah dan harta mereka meskipun mereka telah meninggalkan Islam secara keseluruhan. Dan para ulama sesat tersebut juga menyatakan bahwa seorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah meskipun dia mengingkari hari kebangkitan, di samping itu pula dia beristihza, memperolok-olok orang-orang yang mengimani adanya hari kebangkitan. Kalau dalam akidah seorang muslim, orang yang mengingkari kebangkitan itu kafir, kafir hukumnya. Tapi subhanallah, orang-orang dari kalangan ulama sesat tersebut menyatakan, orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meskipun dia mengingkari al-ba'ath atau kebangkitan, yasiru musliman, dia muslim. Dia muslim. Ya subhanallah. Asy-Syaikh menyatakan, barakallahu fikum, betapa ucapan ini sangat tanakut, bertolak belakang dan bertentangan dengan akidah kaum muslimin. Padahal justru yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini bukan orang awam, tetapi ulama. Ulama. Mereka ulama dalam bidang fikih, ulama dalam bidang nahwu sharaf. Akan tetapi memang dalam perkara akidah mereka tidak memiliki sebesar biji sawi sekalipun dari ilmu yang sahih. Karena akidah mereka adalah akidahnya mutakallimin, akidahnya ahlul kalam, ahli filsafat, yang mereka tidak mempelajari tauhid dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka mempelajarinya dari kaidah-kaidah mantik, ilmu mantik. Mempelajari akidah mereka dari ilmu kalam, ilmu filsafat. Di mana barakallahu fikum akidatul mutakallimin, akidahnya orang-orang filsafat menyatakan, cukup engkau mengakui Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, cukup, itulah tauhid. Tidak ada pada mereka pembahasan tauhid al-uluhiyah. Seorang yang terjatuh ke dalam syirik akbar, maka dia telah menggugurkan tauhid al-uluhiyah yang merupakan misi terbesar dari dakwah semua rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Tidak ada. Sehingga mereka akhirnya terjatuh di dalam bencana besar seperti ini dengan memunculkan berbagai macam syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian pula kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, melanjutkan ucapan beliau, wastihza'ihim wa tafdhilihim dina abaihim al-mukhalif li dinin nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mereka beristihza, memperolok-olok dan lebih mengutamakan, melebihkan agama nenek moyang mereka yang menyelisihi agama rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan ini semua, kata Syekh, masih pernyataan dari Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bersamaan dengan itu semua mereka mengakui bahwa al-bawadi tersebut mengingkari al-ba'ath, memperolok-olok orang yang beriman kepada hari kebangkitan, dan mereka juga memperolok-olok dan melebihkan agama nenek moyang mereka di atas agama rasul alaihi salatu wassalam. Lah dengan itu semua mereka tetap berteriak menyatakan para syaitan yang jahil tersebut, annal badu aslamu, bahwa bawadi tersebut adalah orang-orang Islam. Walau jara minhum dhalika kulluh, meskipun muncul semua itu dari mereka. Li'annahum yaqulun, kenapa mereka dikatakan masih muslim? Karena mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, walazimu qawlihim, dan kelaziman serta konsekuensi dari ucapan mereka, annal yahuda aslamu, bahwa Yahudi itu muslim. Kenapa dianggap muslim? li'annahum yaqulunaha, karena mereka juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Asy-Syaikh menyatakan, Asy-Syaikh Al-Fauzan, al-Yahud yaquluna la ilaha illallah. Orang Yahudi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lakin lamma lam ya'malu biha. Namun tatkala mereka tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah yang telah mereka ucapkan, saru aghladhal umami kufran wal iyadu billah. Maka mereka menjadi umat yang paling besar kekufurannya, wal iyadu billah. Karena sebatas amalan atau sebatas ucapan, walam ya'malu syai'an, dan mereka tidak mengamalkan apapun dari konsekuensi ucapan yang telah mereka ucapkan. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, wa aidan, dan juga kufru haula'i aghladhu min kufril yahud bi adha'afin mudha'afah. Kekufuran mereka itu lebih besar dari kekufurannya kaum Yahudi berlipat-lipat. A'ni, yang aku maksudkan adalah al-bawadi al-muttasifina bima zakarna, yaitu al-bawadi Arab nomaden tadi yang mereka disifati dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan, yaitu mengingkari al-ba'ats, memperolok-olok orang yang beriman kepada al-ba'ats atau kebangkitan, kemudian mereka lebih mengutamakan agama nenek moyang mereka dibandingkan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah mereka ini barakallahu fikum, Syekh menyatakan aghladhu min kufril yahud bi adha'afin mudha'afah. Kekufuran mereka lebih bertingkat-tingkat, lebih besar dibandingkan kaum al-Yahud. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Walladhi yubayyinu dhalika, kemudian Syekh Muhammad melanjutkan, walladhi yubayyinu dhalika, dan yang menjelaskan hal itu adalah, kenapa sampai muncul ucapan bahwa kekufuran al-bawadi yang mereka pun telah mengucapkan asy-syahadah itu lebih besar dibandingkan kekufuran al-Yahud. Syekh membuktikan, walladhi yubayyinu dhalika min qissatir riddah, yaitu kisah ar-riddah, kemurtadan. Annal murtaddina iftaraku fi riddatihim, di mana orang-orang murtad itu bermacam-macam, berbeda-beda dalam bentuk riddahnya. Faminhum man kadzdzaban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada mendustakan Nabi. Waraja'u ila ibadatil awsan, dan kembali kepada peribadahan terhadap berhala-berhala. Waqalu, dan mereka menyatakan, lau kana nabiyan ma mata, kalau dia benar seorang Nabi, yakni Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dia tidak akan mati, tidak akan meninggal. Wa minhum man thabata 'ala syahadatain, di antara mereka al-murtaddin tersebut ada yang tetap di atas dua kalimat syahadah. Walakin, akan tetapi, aqarra bi nubuwwati Musailamah, dia mengakui pengakuan kenabian Musailamah al-Kadzdzab. Naam. Ikhwan fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan al-murtaddun, orang-orang yang murtad, dan kita tidak ragu tentang kekafiran mereka. Orang kafir, orang murtad ya jelas kafir. Kita tidak ragu tentang kekafiran mereka. Dan juga tidak terjadi di kalangan para sahabat khilaf, perbedaan pendapat tentang kekufuran mereka. Lam yahsul inda sahabati khilafun fi kufrihim. Tidak terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat tentang kekafiran mereka. Wahum sinfani, dan mereka ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang mereka menyatakan bahwa laukana nabiyan ma mata, kalau Nabi Muhammad itu benar seorang nabi, dia tidak akan meninggal. Lah, meninggalnya dia, ini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ini sebagai dalil bahwa dia bukan seorang nabi, kata mereka. Kata mereka. Akhirnya kemudian barakallahu fikum, mereka pun murtad dari Islam, meninggalkan Islam sama sekali. Ini kelompok yang pertama. As-sinfu tsani, jenis yang kedua adalah orang yang masih mengakui dua kalimat syahadah dan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Rasulullah. Kalau yang tadi sudah tidak mengakui, oh ini bukan nabi, ini bukan rasul. Kenapa? Karena dia meninggal. Lah, jenis yang kedua, mereka masih mengakui dua kalimat syahadah, mengakui Rasulullah utusan Allah, tapi mereka ternyata membenarkan dan mengakui nubuwah Musailamah. Mereka menyatakan bahwa Musailamah adalah seorang nabi. Maka orang-orang yang seperti ini, yang membenarkan pengakuan kenabian Musailamah, la tanfa'uhum syahadatu an la ilaha illallah, maka syahadat mereka terhadap la ilaha illallah tidak bermanfaat sedikit pun. Tidak bermanfaat sedikit pun. Dan ini hukum ketetapan ini bahwa ucapan mereka terhadap dua kalimat syahadah tidak bermanfaat sedikit pun tatkala mereka membenarkan pengakuan kenabian Musailamah, hadza bil ijma'. Ini berdasarkan al ijma'. Barakallahu fikum. Dan sebagaimana telah kita gambarkan, annahu lam yahsul 'inda sahabati khilafun qat. Tidak terjadi perselisihan sedikit pun di kalangan para sahabat tentang kekufuran mereka. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena mereka menentang dan mengingkari keberadaan Rasulullah sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'an, maka Nabi Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini ketetapan Allah bahwa Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Maka tiada seorang pun yang datang setelah nabi mengklaim kenabian, fa innahu kadzdzab, dia seorang pendusta. Dia seorang pendusta. Lah, ternyata mereka-mereka ini saddaqu al-mutanabbi. Mereka membenarkan orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Ikhwan fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan, Dhannan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fin nubuwah. Dengan sangkaan bahwa nabi itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bersekutu bersama Musailamah dalam kenabian. Kata Syekh Al-Fauzan, dikarenakan Musailamah Al-Kadzab menyatakan, inna rasula asyrakani fin nubuwah, Nabi Muhammad itu bersekutu, berserikat bersamaku dalam kenabian. Akhirnya orang-orang tersebut kemudian membenarkan ucapan Musailamah Al-Kadzab. Apakah dengan serta-merta mereka membenarkan ucapan Musailamah ketika dia menyatakan, aku bersekutu bersama Nabi Muhammad dalam kenabian? Ternyata ada perangkat-perangkatnya, ada penguat-penguatnya yang menjadikan orang sampai terpengaruh dengan ucapan Musailamah Al-Kadzab. Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan, li'anna Musailamah aqama syuhud zur syahidu lahu bidzalik. Karena Musailamah mendatangkan para saksi-saksi palsu yang membenarkan pengakuan Musailamah Al-Kadzab terhadap kenabian, bahwa dia bersekutu bersama Nabi alaihi salatu wassalam dalam kenabian. Asy-Syaikh Al-Fauzan menyatakan, wa syahidalahu ba'du syuhud anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fil amr syahadatu zur wal iyad billah. Di mana bersaksi terhadapnya beberapa orang saksi bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersekutu dalam hal kenabian, yaitu para saksi-saksi palsu. Sehingga pada akhirnya mereka mendustakan Al-Quran yang sharih, yang begitu jelas dan gamblang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad khatamun nabiyyin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam hadis beliau, sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Akan muncul nanti pada umatku 30 orang pendusta, setiap mereka mengaku sebagai nabi, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ini semua mereka dustakan. Mereka telah mendustakan Al-Quran yang jelas, mereka telah mendustakan hadis sahih yang jelas. Fakafaru bisababi takdzibihim lil Qur'an wal hadis, maka mereka pun kafir dengan kekufuran yang mukhrijun minal millah, yang mengeluarkan dari Islam karena sebab pendustaan mereka. Nah, ikhwan fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyatakan, fasaddaqahum katsirun minan nas, maka banyak manusia yang kemudian membenarkan pengakuan Musailamah. Syekh melanjutkan, wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini, ajma'al ulama anna murtaddun walau jahilu dhalik. Para ulama berijma' bahwa mereka murtad. Mereka meskipun mereka jahil atas hal tersebut. Wa man syakka fi riddatihim fa huwa kafir. Dan siapa yang ragu tentang kekafiran mereka, ya, yang membenarkan pengakuan kenabian Musailamah, fa huwa kafir, maka hukumnya kafir. Sama hukumnya berlaku sampai sekarang. Bukan saja kekafiran berlaku bagi orang yang membenarkan pengakuan kenabian Musailamah, siapapun sampai hari ini yang membenarkan pengakuan orang yang mengaku sebagai nabi bahwa kafir. Dan orang yang kemudian ragu tentang kekafiran orang yang membenarkan ini tadi pun dia dihukumi kafir. Barakallahu fikum. Hukumnya sama. Hukumnya sama. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, "Fa idza arafta anna al-ulama'a ajma'u anna alladhina kadzabu wa raja'u ila ibadati al-awthan wa syatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jika engkau telah mengetahui bahwa para ulama telah berijma' bahwa orang-orang yang mendustakan Rasul dan mereka kembali kepada peribadahan terhadap berhala dan mereka mencaci maki Rasul, hum mereka, wa man aqarra bi nubuwwati Musailamah fi halin wahidah, bersama dengan orang yang membenarkan kenabian Musailamah itu satu keadaan, sama-sama kafir. Walau thabata alal islami kullih, meskipun dia di atas Islam seluruhnya, anggaplah seluruh ajaran Islam tidak ada apapun yang dia tinggalkan, semua dia amalkan, tetapi dia membenarkan pengakuan kenabian Musailamah fahuwa kafirun mukhrijun minal islam, dia kafir dan keluar dari Islam. Ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan, wa minhum man aqarra bisyahadatain, dan di antara mereka ada yang mengakui dua kalimat syahadah, wa saddaqa tulaihah fi da'wahun nubuwwah, tetapi dia juga membenarkan Tulaihah dalam dakwaan dia terhadap nubuwah. Ada lagi nama lain yang muncul, yaitu Tulaihah juga mengaku sebagai nabi. Kata Syekh menyatakan, barakallahu fikum, Tulaihah termasuk dari orang yang mengaku sebagai nabi, kata Syekh Al-Fauzan, dan kaumnya membenarkannya. Juga mereka memerangi para sahabat bersama Tulaihah, kaumnya. Maka dengan itu, dengan sebab pembenaran mereka terhadap pengakuan Tulaihah, sara murtaddan an dinil Islam, maka dia pun murtad dari Islam. Namun barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan anugerah kepada Tulaihah kembali kepada Islam, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan baik keislamannya, dan beliau terbunuh dalam masa peperangan melawan Persia. Naam, kaum muslimin berperang melawan Persia. Ini Tulaihah. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, wa minhum man saddaqal ansi sahibu san'a, di antara mereka orang-orang yang murtad itu ada yang membenarkan al-ansi, al-aswadul ansi, sahibu san'a, yang datang dari San'a, Yaman. Kata Syekh Al-Fauzan, al-aswadul ansi fil Yaman, dia dibunuh oleh Abdullah bin Fairuz ad-Dailami di akhir masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi al-aswadul ansi di Sana'a yang mengaku sebagai nabi itu sudah terbunuh di zaman hidup, akhir zaman kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Musailamah, adapun Musailamah al-Kadzdzab al-Yamami, Dia dibunuh oleh para sahabat dalam perang Yamamah dengan kepemimpinan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu sebagai panglima perangnya di perang Yamamah. Kemudian al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab melanjutkan, wa kullu haula, semua mereka ini yang membenarkan Musailamah, kemudian Tulaihah al-Aswadul Ansi, kemudian juga orang yang mereka sudah meninggalkan Islam sama sekali dan kembali kepada peribadahan, kepada berhala, Syekh menyatakan al-Imam Muhammad, wa kullu haula ajma'al ulama'u annahum sawa. Semua mereka ini para ulama berijma', mereka sama. Mereka sama. Wa minhum man kadzdzaba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa raja'a ila ibadatil awthan ala halil wahidah. Di antara mereka ada yang mendustakan nabi dan kembali kepada peribadahan berhala dalam satu keadaan, yaitu sama-sama kafir. Wa minhum anwa'un akhar, dan di antara mereka ada jenis-jenis yang lainnya. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan, akhiruhum al-fuja'ah as-sulami. Yang terakhir adalah al-fuja'ah as-sulami. Lama wafada ala Abi Bakar wa dhakara lahu annahu yuridu qital al-murtaddin. Tatkala dia menemui khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan menyampaikan keinginannya kepada beliau bahwa dia ingin memerangi orang-orang murtad. Wa talaba min Abi Bakar an yamuddahu, dan meminta kepada Abu Bakar untuk membantunya, membantu mewujudkan keinginannya memerangi orang-orang murtad. Fa'atahu silahan wa rawahil, maka Abu Bakar memberinya senjata dan kendaraan. Fasta'rada as-sulami al-muslim wal kafir ya'khudhu amwalahum. Lalu as-sulami al-fuja'ah as-sulami memeriksa muslim dan kafir, lalu mengambil harta-harta mereka, dirampas. Nah, fajahaza Abu Bakar jaisan liqitalihi. Disebabkan hal itu, Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan untuk memerangi dan membunuh al-fuja'ah as-sulami. Falamma ahassa bil jaish qala li amirihim. Tatkala dia berjumpa, bertemu dengan pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka dia berkata kepada amir mereka, anta amir Abi Bakar wa ana amiru, engkau ini pemimpin Abu Bakar dan aku juga pemimpinnya. Falam akfur, jadi aku tidak kafir. Faqala, maka amir jaish tersebut, pasukan yang dikirim Abu Bakar As-Siddiq, menyatakan, in kunta sadiqan, kalau engkau benar, fa'alqi as-silah, lemparkan senjatamu. Falqahu, maka dia pun melemparkannya. Faba'atha bihi ila Abi Bakar fa amara bi tahriqihi bin nar wa huwa hayyun. Maka dia pun dihadapkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan khalifah kemudian membakarnya dengan api dalam keadaan hidup-hidup. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan, fa idza kana hadha hukmu as-sahabati fi hadha ar-rajul ma'a iqrarihi bi arkanil islamil khamsah. Apabila hukum sahabat demikian terhadap orang ini, dia masih mengaku muslim loh, tapi akhirnya dia sampai dibakar hidup-hidup. Lah, kalau demikian hukum sahabat terhadap orang ini dengan pengakuan dia terhadap rukun Islam yang lima, fama dhannuka bima lam yuqir minal islami bi kalimatin wahidah, lalu bagaimana sangkaanmu terhadap orang yang sama sekali tidak mengakui Islam satu kalimat pun. Naam. Illa an yakul, kecuali sebatas satu dia menyatakan la ilaha illallah bilisanihi, dengan lisannya, ma'a tasrihihi bitakdzibi ma'naha, itu pun disertai dengan pengucapan dia secara terang-terangan mendustakan makna yang terkandung pada kalimat tersebut. Wa tasrihihi bil bara'ati min dini Muhammad, dan dia mengucapkan dengan terang-terangan berlepas diri dari agama Nabi Muhammad. Tidakkah lebih kafir lagi? Wa min kitabillahi ta'ala, dan juga dia terang-terangan berlepas diri dari kitabullah. Nah, ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala melanjutkan, semoga selesai. Wa yaquluna, dan mereka menyatakan, hada dinul hadar, ini agama peradaban saat ini. Wa dinuna dinu abaina, loh, agama kita agama nenek moyang kita, merujuk ke sana. Thumma yuftuna haula'il maradah, kemudian berfatwalah para syaitan al-juhal yang jahil tersebut, anna haula'i muslimun, bahwa mereka ini muslim. Walau sarahu bidzalika kulli, meskipun mereka mengucapkan dengan terang-terangan itu semua. Sampai ya? Nah, tinggal 4 baris insyaallah penutupannya pada pertemuan berikutnya, dan kita akan lanjutkan dengan kitab yang baru insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.